Baik, kelanjutan dari hadis yang disebutkan di bab yang ke-6 dari Anas bin Malik. Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Layth an Sa'id wal-Maqburi an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Sa'id al-Maqburi dan Syarik bin Abdullah bin Abi Namir ini dua orang qarin dalam istilah mustalah riwayat al-Aqran. Syarik mendengar Anas bin Malik berkata, baina nahnu julusun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil masjid daqala rajulun ala jamalin fa'anakahu fil masjid thumma aqalahu. Tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajul, maka seorang lelaki datang, ala jamalin, dengan menunggangi unta, fa ana khafu fil masjid, lalu dia tambahkan dekat masjid, thumma aqalah, kemudian dia ikat, thumma qala lahu, kemudian orang ini berkata, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian Muhammad? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina dhahranayhim. Dia bertanya, siapa di antara kalian Muhammad? Sedangkan Nabi bersandar berada di tengah-tengah para sahabat. Fakulna hadha rajul abyad al-muttaki. Maka kami katakan, itu orang yang putih yang bersandar itu. Iya. Baik, ini hadis tentang kisah datangnya Biman. Yang Biman, beliau akan memperkenalkan dirinya dari Bani Sa'ad bin Bakr. Yang kedatangannya adalah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapan sahabat di sini, tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjelaskan kebiasaan para sahabat hadir dan duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermulazamah dengannya. Dan ini juga menunjukkan tawadhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di tengah para sahabatnya. Beliau duduk di tengah para sahabatnya. Iya. Orang ini yang masuk, kata Anas, dia bertanya, siapa di antara kalian Muhammad? Itu maksudnya siapa yang antara kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menunjuk, ya, orang putih yang bersandar itu. Ini penyebutan sifat khalqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau kulitnya putih, tapi putih yang tidak terlalu putih. Bagaimana yang terangkan di riwayat yang lain, al-muttaki, boleh bersandar. Ini bolehnya menunjukkan bolehnya bersandar. Apalah lakur rajul, maka orang ini berkata, Ibn Abdul Muttalib. Wahai Ibn Abdul Muttalib. Apalah lakur Nabi SAW pada ajab tu. Maka Nabi SAW berkata, saya sudah menjawabmu. Sedangkan ini bahwa beliau telah tahu dan beliau telah mendengar apa yang dia ucapkan. Faqala rajulun lin nabi, maka orang ini berkata kepada Nabi, inni sa'iluka,

فقال وكان أبي نجار اللهم نعم اللهم يا الله نعم betul يا اللهم biasanya dibawakan untuk menekankan jawaban iya ya untuk menekankan jawaban iya jadi iya benar ya kalau saya terima bebas mungkin dalam bahasa Indonesia iya sangat benar jelas ya baik qala kemudian diman bertanya lagi ansyuduka billah saya bertanya kepadamu dengan nama Allah Allahu amaraka an nusalli as-salawati al-khamsa fil yawmi wal layla apa benar Allah yang memerintahkan kau agar supaya kami diperintah untuk salat lima waktu dalam sehari dan semalam qala Allahumma na'am maka Nabi menjawab iya benar qala ansyuruka billah imam kembali bertanya saya bersumpah dengan nama Allah bertanya kepadamu dengan nama Allah Allahu amaraka an nusuma hadha asyhar min as-sanah saya bertanya kepadamu dengan nama Allah apakah benar Allah yang memerintah engkau agar supaya kami berpuasa di bulan ini maksudnya di bulan Ramadan pada setiap tahunnya qala na'am Nabi menjawab iya Allahumma na'am qala anshuruka billah Allahu amaraka an na'khudha hadhihi sadaqa min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina saya bertanya kepadamu dengan nama Allah apakah benar Allah yang memerintah engkau agar engkau mengambil sedekah ini dari orang-orang kaya kami maksudnya mengambil zakat dari orang-orang kaya kami kemudian engkau bagikan kepada orang fakir maka Nabi SAW Allahumma na'am maka Nabi SAW kembali menjawab iya benar maka rajul maka orang ini berkata amantu bima ji'ta bih saya beriman terhadap apa yang engkau bawa dengannya. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Dan saya adalah rasul utusan orang-orang yang berada di belakangku dari kaumku. Wa ana biman ibn Sa'labah aku bani Sa'ad ibn Bakr. Dan saya adalah biman ibn Sa'labah dari saudara maksudnya dari kabilah bani Sa'ad bin Bakr. Iya. Ini hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Sisi pendalilan beliau terkait dengan penjelasan Al-Qira'ah dan Al-Arq Al-Muhaddith membaca dan memperlihatkan riwayat hadis kepada seorang muhaddith. Di sini Imam Al-Bukhari dan kaumnya telah masuk Islam. Mereka sudah masuk Islam. Telah datang kepada mereka utusan Rasulullah SAW yang mengajak mereka masuk Islam. Maka bila Ibn Sa'labah mewakili kaumnya mendatangi Rasulullah SAW dan mempertanyakan apa-apa yang disampaikan oleh utusan Rasulullah. Apakah itu semuanya benar atau tidak? Ya inilah arti. Jadi utusan Nabi menyampaikan perkara agama oleh ini oleh Imam Ibn Sa'labah perkara agama ini bawa lagi kepada Nabi dan dipertanyakan ulang dan Nabi menjawabnya iya benar ya. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh ahli hadis pada riwayat mereka mengambil riwayat dari seorang guru ya. Diambil buku guru kemudian dia datang kepada guru tersebut dia perlihatkan apa yang benar riwayatnya maka guru membenarkannya iya benar jelas ya nah, ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang di sini. Nah, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya seorang itu tasabbut pada ilmu. Iya. Dia memperjelas ilmu yang dia dapatkan. Memperkuat sumbernya. perkuat sumbernya. Dia sudah mendapatkan dari utusan Rasulullah. Dan dia sudah yakini benarnya. Dan bersama dengan itu dia kembali kepada Nabi dan mempertanyakannya. Dan yang tentunya akan lebih kuat. Akan lebih kuat. Ya. Maka ini dari etika di dalam menuntut ilmu. Kadang sebuah ilmu yang didapatkan oleh seseorang, kembali dia perkuat dan dia ulangi. Dia sudah belajar dari seorang guru, dia belajar lagi dari guru yang lainnya. Agar supaya semakin kokoh ilmu tersebut di dalam dirinya. Iya. Dan ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang penuntut ilmu, iya, dia gemar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, walaupun ilmu itu dia rasa sudah pernah dia pelajari. Ini Imam Ibn Sa'laman sudah menerima semua jawaban ini, sudah dia terima. Dari siapa? Dari utusan Nabi yang telah datang kepada mereka, pada Imam dan kaumnya. Nah, ini dari etika, akhlak di dalam menuntut ilmu. Kemudian di dalam hadis ini juga dasar-dasar yang disebutkan oleh Imam Ibn Sa'labah, ini prinsip-prinsip Islam. Bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Tidak kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Iya. Demikian pula perintah salat lima waktu sehari dan semalam. Hal yang dimaklumi. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Dan di sini disebutkan engkau mengambil zakat ini dari orang kaya kami. Menunjukkan bahwa zakat dipungut oleh pemerintah. Boleh dipungut oleh pemerintah dan dibagi oleh pemerintah. Sebab Nabi adalah pemerintah. Dan zakat itu diambil dari orang yang punya kecukupan. Seperti dikatakan agniya. Orang-orang yang punya kecukupan zakat itu diambil. Dibagikan kepada orang fakir di tempat orang yang mengeluarkan zakat itu. Diambil dari orang kaya di sebuah tempat dan dibagikan kepada orang fakir di tempat itu juga. Di sini bahasanya ala fuqara'ina, kepada orang fakir kami. Ya, kalau ada yang berhak menerimanya di sekitar situ. Kalau tidak ada boleh dia berikan ke tempat yang lain. Iya. Dan ucapan orang ini bahwa saya telah beriman dengan apa yang kau bawa dan saya adalah utusan. Ya. Kaumku yang berada di belakangku. Dan beliau memperkenalkan namanya, bahwa namanya Imam Ibn Sa'labah. Nah. Nah, perhatikan di sini dari keindahan bertanya. Imam Ibn Sa'labah dari awal tidak memperkenalkan diri. Dari awal dia menunjukkan ingin bertanya. Ingin bertanya. Nah, itu seorang penuntut ilmu. Waktu guru, nah, kadang jika di awal kali bertanya, guru itu tidak perlu tahu siapa dirinya. Guru hanya perlu tahu apa pertanyaannya dan diberikan jawabannya. Jelas ya? Sebab kadang memperkenalkan, ya. Mungkin saja memberikan pengaruh-pengaruh, ya, pada sebagian dari manusia. Dan di mana yang saya memperkenalkan dirinya di akhir. Dan ini kalau perlu untuk diperkenalkan, ya, perlu untuk memperkenalkan diri. Dan ini juga menunjukkan bahwa memperkenalkan diri kepada guru itu bukan bentuk dari riya atau bentuk ingin diketahui oleh guru, dikenal oleh guru, tidak. Tapi ini adalah hal etika yang biasa, lumrah antara murid dan guru. Ya. Kata beliau, rawahu Musa, diriwayatkan oleh Musa, ya, Musa bin Ismail At-Tabu Daki Wali bin Abdul Hamid Al-Ma'ni An Sulaiman dari Sulaiman. Itulah Mash an Sabit dari Sabit al-Bunani. Sulaiman di sini Sulaiman ibn al-Mughira. An Sabit dari Sabit. An Anas dari Anas. Radiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadits ini. Maksudnya ada jalan lain. Misal dengan ini. Baik, itu kandungan yang terkandung dari hadis yang disebutkan di bab yang ke-6. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan bab yang ke-7.